Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. InsyaAllah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun birrul abi liwaladihi. Bab kebaikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Bab ini, barakallahu fikum, menunjukkan keadilan dinul Islam. Agama Islam adalah agama yang adil. Iya. Dari sisi barakallahu fikum, diharapkan bagi kedua belah pihak itu melakukan tindakan bir. Ya. Tindakan kebaikan. Taib. Kita telah membahas bagaimana perintah Islam, perintah Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimin bagi para anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Namun juga perlu diingat bagi para orang tua. Iya. Mereka jangan hanya melihat dari sisi yang satu ini saja. Barakallahu fikum. Dengan artian terkadang orang tua itu lupa. Barakallahu fikum. Dan butuh diingatkan. Mereka hanya melihat dari sisi yang namanya anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Iya, yang namanya anak itu harus berbuat baik kepada orang tua. Tetapi barakallahu fikum, terkadang orang tuanya tidak melihat dirinya pribadi. Apa itu? Dia tidak melakukan kebaikan kepada anak-anaknya. Iya, yang dia lihat anak itu wajib berbuat baik sama orang tua. Anak itu harus berbakti kepada orang tua. Masalah sikap dia kepada anak-anaknya barakallahu fikum, itu terkadang orang tua lupa. Paham ya? Orang tua lupa. Ternyata orang tuanya sendiri, barakallahu fikum, tidak berbuat bir kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Dan juga tidak melihat, barakallahu fikum. Iya. Bahkan dia lupa bahwasanya di antara penyebab tindakan durhaka seorang anak kepada orang tuanya, salah satunya ini, orang tuanya sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Orang tuanya tidak berbuat baik kepada anaknya. Sehingga sang anak membalas tindakan kejahatan orang tuanya tadi, tindakan kejelekan orang tuanya tadi dengan tindakan hukukul walidai. Paham kan ya? Baik. Atas dasar inilah Islam sebagai agama yang wasatun, agama yang pertengahan, agama yang adil untuk menutup pintu ke arah sana barakallahu fikum. Iya, agar supaya hubungan antara anak dan orang tua itu bisa berjalan dengan serasi, dengan selaras, maka masing-masing pihak harus mengetahui kewajiban masing-masing. Iya. Baik, jangan sampai orang tua hanya menuntut barakallahu fikum haknya dari anak-anaknya namun dia lupa kewajiban dia kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Itu yang diinginkan oleh beliau di dalam bab ini. Pak Yohan ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Makhlad. Iya. Khalid Ibnu Makhlad al-Qutwani. Khalid Ibnu Makhlad al-Qutwani. Qaf ta waw alif nun ya al-Qutwani. Abul Haytham. Abul Haytham. Barakallahu fikum. Sodukun yatasyayya. Dia adalah rawi yang saduk, namun memiliki pemahaman Syiah. Dan beliau ini masuk dalam salah satu kibar Syuyukh Al-Bukhari. Salah satu Syekh Imam Bukhari yang senior. Barakallahu fikum. Iya. Dan yang menjadi salah satu perbincangan mereka para ulama dari hadisnya Khalid Ibnu Makhlad Al-Qutwani adalah hadisul wali. Hadis yang berbicara tentang keutamaan walinya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Man adali waliyan faqad adantu lahu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti para waliku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan dengan dirinya. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Taib. Hadis ini termasuk riwayatnya Imam Bukhari dari Khalid Ibnu Makhlad Al-Qutwani. Barakallahu fikum. Iya. Dan hadis ini, barakallahu fikum, taib, itu termasuk manakir dari riwayatnya Khalid Ibnu Makhlad Al-Qutwani. Riwayat yang diingkari dari beliau. Barakallahu fikum. Namun, dikarenakan yang meriwayatkan dari beliau terhadap hadis ini adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maka para ulama, barakallahu fikum, tayyib, merasa haibah, iya, merasa segan untuk melemahkan riwayatnya. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari menyatakan, Imam Al-Zahabi menyatakan, laula haibatas sahih, tayyib, barakallahu fikum, la angkartu. Kalau bukan karena segan dengan Sahih Bukhari, hadis ini niscaya akan aku ingkari. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga hadis ini, barakallahu fikum, tayyib, tetap dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Dan Al-Hafidz menyebutkan hadis ini memiliki penguat syawahid, barakallahu fikum, dari para sahabat yang lainnya. Baik. Itu faedah sampingan tentang rawi Khalid Ibnu Makhlad Al-Qutwani. An Isa Ibni Abi Isa. Dari Isa bin Abi Isa. An Isa Ibni Yunus. Barakallahu fikum. An Isa Ibni Yunus. Tayyib. Isa Ibnu Yunus Ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Dia ini adalah cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i. Iya. Salah seorang fuqaha, pakar fikih dalam Islam. Namanya sangat ma'ruf, Abu Ishaq As-Sabi'i. Tayyib. Isa ini adalah cucunya. Fiqatun ma'mun. An al-wassafi. Dari al-wassafi. Tayyib. Al-wassafi namanya adalah Ubaidullah Ibnul Walid. Ubaidullah Ibnul Walid. Abu Ismail Al-Kufi. Abu Ismail Al-Kufi. Ba'ifun. Dia adalah rawi yang lemah. Tayyib. An Muharib ibni Dithar. Dari Muharib bin Dithar, barakallahu fikum, As-Sadusi Al-Kufi. As-Sadusi Al-Kufi. Thiqatun, imamun zahid. Thiqatun, imamun zahid. Barakallahu fikum. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Qala, beliau mengatakan, innama sammahumullahu abraran li'annahum barru al-aba wal-abna. Hanyalah mereka dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan abrar, ay fil Quran maksudnya, barakallahu fikum. Iya. Yaitu Ibnu Umar ingin menafsirkan, barakallahu fikum, lafaz abror yang disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa mereka itu? Ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Siapa mereka? Baik. Beliau menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka itu dengan abror. Apa sifatnya? Li'annahum barru al-aba wal-abna. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada ayah-ayahnya dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Itu alasan kenapa dia dipanggil dengan abror. Kama anna liwalidika alaika haqqa. Sebagaimana? Tayyib. Orang tua Anda itu memiliki hak atas diri Anda. Kadzalika liwaladika 'alaika haqqun. Maka demikian juga, tayyib. Anak-anak Anda memiliki hak atas diri Anda. Barakallahu fikum. Ya. Al-hadis isnaduhu dhaif. Namun hadis ini sanadnya lemah. Di dalamnya ada rawi yang bernama Al-Wassafi, Ubaidullah Ibnul Walid, dhaif. Baik. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, Al-Muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan ditulis dalam cetakan yang lain bahwa nama Al-Wassafi adalah Abdullah, bukan Ubaidullah. Taib. Tapi kalau yang saya lihat di dalam takrib miliknya Al-Hafidh itu Ubaidullah. Iya. Dan juga yang disebutkan di dalam ta'liq yang ada pada kitab saya namanya Ubaidullah. Sehingga yang tepat itu adalah Ubaidullah, bukan Abdullah. Antum kasih keterangan dalam kitabnya antum itu kemungkinan kesalahan cetak pada nusohnya antum. Iya. Kalau dicek di takrib, Ubaidullah. Di dalam tahqiq atau ta'liq dalam kitab ana juga Ubaidullah Ibnul Walid. Sehingga yang kemungkinan kesalahan cetak itu pada nusuhnya antum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Hadis ini atau asar ini barakallahu fikum walaupun dhaif ya, namun pada penggalan kama anna liwalidika alaika haqqo kadzalika liwaladika alaika haqqun tayyib al makna sahih ya, maknanya benar barakallahu fikum, bahwasanya sebagaimana orang tua itu punya hak atas diri kita. Apa hak orang tua atas kita, Fawas? Apa hak orang tua kepada kita? Taib, ya. Dengan ucapan yang ringkas, yaitu birruhum. Ya, itu hak orang tua kepada anak-anaknya. Barakallahu fiik. Kita harus berbakti kepada mereka. Iya, dengan penjelasan yang telah kita bahas pada bab-bab yang lalu tentang birrul walidain. Barakallahu fiikum. Maka demikian juga, iya, anak-anak itu juga memiliki hak atas orang tuanya. Barakallahu fiikum. Apa di antara hak anak kepada orang tuanya? Yaitu anta'dilu bainahum. Di antara hak seorang anak kepada orang tuanya adalah orang tua itu harus bisa bersikap adil kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kasusnya Nu'man ibnu Bashir. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk bertindak adil kepada anak-anaknya. Dan itu dalam perkara yang apa? Yang memang mungkin bagi orang tua tadi untuk bersikap adil. Iya. Adapun dalam masalah mahabbah, syariat tidak mengingkari. Iya. Barakallahu fikum. Dalam artian ya sulit untuk menyamaratakan kecintaan. Iya. Mesti yang namanya al-mahabbah itu memiliki kecondongan. Paham ya, kan ya? Ada di antara anak-anak tadi yang lebih dicintai oleh orang tuanya dibandingkan saudaranya yang lain. Ini dalam masalah mahabbah. Sebagaimana seorang suami yang memiliki banyak istri. Barakallahu fikum. Juga demikian, ada di antara istri-istrinya yang lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Iya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib. Dari istri beliau yang paling beliau cintai adalah Khadijah. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam masalah ini syariat barakallahu fikum tidak bisa mengekang, karena ini masalah hati, masalah fitrah. Hanya saja barakallahu fikum syariat mengingatkan jangan sampai dengan sebab mahabbah tadi, kecondongan rasa cinta pada sebagian pihak itu membuat kalian tidak adil. Paham ikhwan ya? Membuat kalian bertindak zalim kepada yang lainnya. Itu yang diwanti-wanti oleh syariat. Dan itu yang sering atau kebanyakannya kaum muslimin terjatuh padanya. Seorang suami karena lebih mencintai istri mudanya, istri tua ditinggalkan. Iya, tidak dikasih nafkah barakallahu fikum, baik nafkah zahir ataupun nafkah batin. Iya. Dia sibuk bersenang-senang dengan istri barunya. Ini sudah kesalahan, kezaliman. Begitu juga orang tua barakallahu fikum, dikarenakan dia sangat menyintai salah satu di kalangan anak-anaknya, akhirnya apa? Anak-anak yang lain tidak diperhatikan. Barakallahu fikum. Ya. Dari sisi mungkin barakallahu fikum, tayyib, pemberian dan yang semisal dengannya. Tayyib. Kemudian perkara selanjutnya yang perlu diperhatikan barakallahu fikum tentang makna adil di sini. Adil di sini barakallahu fikum bukan berarti maknanya sama rata. Pahamkan ya? Adil di sini tidak mesti harus sama. Tapi yang namanya adil adalah barakallahu fikum wab'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum. Misalnya Anda ingin membelikan ya sepatu atau sandal kepada anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang memahami harus adil, ya. Dalam keadaan anaknya itu apa? Berbeda umur. Ya. Ada yang masih 1 tahun, ada yang masih 2 bulan, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 15 tahun. Sehingga salah kalau orang tua tadi memahami adil, semuanya diberikan sepatu ukuran anak 2 bulan. Dengan alasan harus adil ya Ustaz. Ya toh? Harus adil. Kalau yang satu diberikan ukuran besar, satunya ukuran kecil, berarti kita tidak adil. Maka adilnya seperti tadi dia. Ya, harus sama ukurannya. Lah, ini salah. Paham Ifan ya? Sehingga yang namanya adil, barakallahu fikum, itu tidak mesti sama rata. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, sesuaikan. Anak umur 15 tahun, belikan sepatu yang ukuran 15 tahun. Ya, anak yang umur 2 bulannya, belikan barakallahu fikum sepatu yang ukuran sesuai dengan umurnya. Paham ya, Kawan ya? Taib. Sehingga yang namanya adil itu tidak mesti harus sama rata. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian dari hadis ini barakallahu fikum. Taib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah ya, diharapkan bagi masing-masing pihak itu melihat kewajiban yang harus dia penuhi. Barakallahu fikum. Ya. Jangan hanya melihat dari sisi hak yang harus dia ambil. Barakallahu fikum. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Paham ya? Kaum muslimin itu diajarkan barakallahu fikum dalam dinil Islam untuk bersikap adil dalam hak dan kewajiban. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ketika seseorang barakallahu fikum sangat-sangat perhatian dengan haknya, ya, maka demikian juga seharusnya sikap dia terhadap kewajiban. Ya. Orang yang barakallahu fikum yang dia itu hanya semangat mengambil haknya. Iya, jadi kalau terkait dengan hak dia, wah itu dikejar sampai manapun. Tapi giliran kewajiban yang harus dia penuhi, barakallahu fikum, terkadang apa? Dia lalaikan. Jadi, orang yang demikian itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifi. Celakalah bagi orang yang berbuat curang. Wa idza kaluhum terus awazanuhum yukhsirun. Paham ya? Taib. Ayat ini barakallahu fikum hanya menggambarkan salah satu bentuk sikap dari orang yang tidak adil. Iya. Kalau dia barakallahu fikum menimbang untuk orang lain, maka dia bermain curang. Iya, dikurang-kurangi timbangan. Tapi kalau dia minta timbangan dari orang lain, ngotot. Iya. Wis dimantepin timbangannya, ya, minta tambah, minta bonus dan semisalnya. Tapi giliran dia menimbang untuk orang lain, barakallahu fikum, berusaha kalau bisa pas gitu ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Atau bahkan sebagian barakallahu fikum, tayyib mengurangi ya, setengah on, barakallahu fikum, bahkan ada yang satu on timbangannya diberatin. Ini hanya salah satu contoh. Ya, dan ayat ini bermakna umum untuk setiap orang-orang yang tidak bersikap adil dalam mengambil hak dan menyerahkan yang namanya kewajiban. Paham Ikhwan ya? Sehingga orang tua yang demikian barakallahu fikum. Iya, yang hanya melihat dari sisi hak yang harus diambil dari anak-anaknya, namun dia melalaikan kewajiban yang harus dia penuhi kepada anak-anaknya, itu masuk dalam kategori ini. kena ancaman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Barakallahu fikum. Iya. Ada ancaman wail, celakalah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Kenapa kita tidak membahas para anak? Karena ini sering. Ya, sering dibahas, sering diingatkan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah, kewajiban untuk berbakti. Nah, akibatnya Pak Ikhwan, orang tua lupa. Gitu ya. Baik. Lupa bahwasanya mereka juga memiliki apa? Kewajiban. Barakallahu fikum. Taib. Dan kewajiban itu tidak mereka penuhi kepada anak-anaknya. Apa di antara kewajiban orang tua kepada anak-anaknya? Yang pertama, adil kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah tarbiyah. Iya. Memberikan pendidikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Taib. Tarbiyah di sini yang ditekankan dalam Islam, barakallahu fikum, adalah tarbiyah diniyah. Pengen ya? Ini yang harus ditanamkan masing-masing individu orang tua kepada anak-anaknya. Untuk masalah tarbiyah, barakallahu fikum, ya, duniawiyah, di situ orang tua, barakallahu fikum, ya, memberikan pilihan kepada anak-anaknya. Iya. Terserah mau mempelajari apa dari ulumud dunia. Silakan. Mau jadi arsitek, mau jadi pilot, mau jadi dokter. Barakallahu fikum. Pak Ikhwan ya. Itu barakallahu fikum diserahkan. Iya. Kepada pilihan sang anak tadi. Namun barakallahu fikum yang ditekankan di dalam syariat, orang tua itu harus tetap mengkontrol anak-anaknya dari siapa? Agamanya. Kalau ada pada jenis barakallahu fikum ilmu-ilmu dunia yang ingin mereka pelajari, itu ada unsur penyelisihan terhadap syariat, maka mereka mencegahnya. Paham ya? Dari sisi ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendidik anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ketika beliau mendidik cucu-cucunya. Iya. Pada satu ketika beliau melihat Al-Hasan, kalau bukan Al-Husain, itu memakan sebiji kurma. Ketemu di dalam rumah biasa yang namanya anak kecil ya. Itu sembarangan benda-benda masukin mulut. Enggak tahu apa, pokoknya masuk aja mulut. Barakallahu fikum. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum bersikap ya sebagai seorang bapak untuk memberikan tarbiyah anaknya tadi mulai sejak kecil. Walaupun ya itu menurut kebiasaan ya, biasa yang namanya anak kecil memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Apalagi ini makanan, tidak berbahaya. Paham ya? Tapi Rasul melihat dari sisi yang lain. Apa itu? Keluarga beliau itu tidak diperbolehkan memakan harta sedekah. Dan beliau khawatir. Jangan-jangan kurma yang jatuh tadi adalah kurma sedekah. Iya. Sehingga Rasul serta-merta memperingatkan anaknya tadi atau cucunya, barakallahu fikum, kuh, muntahkan. Iya. Taib. Inna ala Muhammadin la na'kulu sadaqah. Sungguhnya kita keluarganya Muhammad tidak diperbolehkan memakan sadaqah. Padahal ya, mengandung kemungkinan. Ya, ada kemungkinan itu korma sadaqah, ada kemungkinan bukan. Tapi beliau mengambil dari sisi barakallahu fikum tayyib yang terburuk. Ya, untuk mengajarkan anak-anaknya dan keluarga beliau untuk bersikap wara'. Iya. Berhati-hati dari yang namanya perkara yang haram. Barakallahu fikum. Demikian juga sikap beliau kepada anak tiri beliau, Umar ibnu Abi Talhah. Iya. Taib. Barakallahu fikum. Ketika dia makan bersama Rasul dengan sembarangan. Iya, dalam satu nampan biasa anak kecil ya. Makan ada ayamnya, ayamnya dulu. Makan sikat. Padahal makan sama orang tua. Iya. Ada ikan, ikan dulu. Barakallahu fikum. Jadi tangannya itu kemana-mana. Gerilya. Iya. Kanan, kiri. Wah, pokoknya seneng. Ya, makan sama orang tua yang gak sopan. Begitu. Paham ya? Taib. Maka Rasul mengingatkan. Barakallahu fikum. Iya. Umar ibn Abi Salamah. Kalau tidak salah. Bukan Umar bin Abi Talha. Umar ibn Abi Salamah. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengingatkan. Ya gulam. Iya. Samillah. Ayo makan baca bismillah. Jangan-jangan makannya rakus gitu. Gara-gara gak baca bismillah ya. Setan jadi mengendalikan dia. Taib. Samillah. Iya. Kul. Taib biyaminik. Wa kul mimma yalik. Makanlah dengan menggunakan tangan kanan dan dahulukan bagian yang dekat denganmu. Ya. Biasa anak kecil makanya tangan kiri masuk, tangan kanan masuk, ya. Kemana-mana. Maka Rasul mengingatkan, makan itu pakai tangan kanan, ya. Dan makan itu barakallahu fikum adalah mendahulukan bagian yang terdekat. Ini kalau yang makan anak-anak. Tapi kalau syabab. Ya. Itu adab makan. Barakallahu fikum. Yang harus kalian perhatikan. Makan dan berjamaah. Ya. Harus menjaga adab. Jangan seperti Umar tadi. Ya. Baik. Makan. Apalagi lauknya. Mantap. Barakallahu fikum. Ya sudah. Enggak perhatikan kanan kiri. Yang penting tancap gas gigi empat. Gitu ya. Enggak berhenti-henti. Terus saja. Minumnya nanti, pokoknya jangan sampai berhenti. Kalau enggak nanti kalah. Nanti kita dapati. Iya, dimakan itu luar biasa. Iya, satu nampan itu dalam waktu satu menit bersih. Masya Allah. Ternyata semuanya sama-sama tancap gas. Barakallahu fikum. Paham ya? Baik. Demikian juga ketika beliau barakallahu fikum memberikan tarbiyah kepada putri beliau Fatimah. Barakallahu fikum. Iya. Pada satu ketika Fatimah mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam capek ngurusi rumah tangga. Iya. Ngurusin anak, ngurusin suami, cuci baju, masak, wah kok sana kemari pokoknya repot. Iya, barakallahu fikum. Akhirnya minta izin kepada Rasul dicarikan pembantu. Barakallahu fikum. Iya. Minta carikan pembantu sama abinya. Bi, capek ini ngurusin keluarga ini. Barakallahu fikum. Maka Rasul barakallahu fikum. Ini sikap beliau kepada Fatimah. Putri yang sangat beliau sayangi. Iya. Baik. Ala adulluki khairun min dhalik. Mau enggak? Abi kasih tahu yang lebih bagus daripada itu. Apa? Baik. Maka Rasul memerintahkan Fatimah untuk bertasbih. Bertahlil. Barakallahu fikum bertakbir sebelum tidur. Iya. Yaitu diperintahkan oleh Rasul untuk berzikir sebelum tidur. Maka itu akan memberikan kekuatan kepadamu. Iya, ketika kamu bangun keesokan harinya, kamu akan mendapatkan tubuh yang fresh, yang segar dan kembali spirit, semangat dalam melakukan pekerjaan rumah. Itu saja. Yang disebutkan oleh Rasul. Rasul tidak mencarikan pembantu untuk putrinya. Paham Ivan ya? Padahal mampu. Sangat-sangat mampu untuk Rasul melakukan hal tersebut. Gampang bagi beliau. Beda halnya dengan orang tua zaman sekarang gitu ya. Anaknya ngeluh, bi, capek, bi, cuci baju pakai tangan. Ya sudah, beli mesin cuci. Merek apa? Gitu ya. Samsung, Sony, Panasonic, barakallahu. Tinggal masukkan ke dalam tagihan abi. Itu barakallahu dan seterusnya. Iya. Itu cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Terkait dengan daras khos ini. Jika seorang mendatangi dukun namun tidak bertanya kepadanya apakah dihukumi tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam tujuan apa? Mendatangi dukun tadi. Sekedar pengen lihat mukanya. Oh gini toh dukun daerah sini. Hah? Ini lahun. Barakallahu fikum. Iya. Tapi kalau Anda datang ke sana ada hajah gitu ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ada kebutuhan. Tayyib. Mbah. Oh boleh. Dipanggil sama Pak Lurah. Tidak apa-apa. Iya. Ketika ada hajah yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat. Ya tidak masuk dalam kategori man at-tarafan au kahinan. Tayyib. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Tidak masuk. Memang dia? Tayyib. Sehingga dilihat kalau dia datang sana dikarenakan ada hajah, ada kebutuhan, barakallahu fikum, yang tidak terkait dengan tanya-tanya dalam masalah tersebut. Sebagaimana yang saya contohkan tadi ya, manggil si dukun tadi dikarena dia dipanggil sama Pak Lurah, ya tidak. Tapi kalau tidak ada tujuan apa-apa, seperti yang saya contohkan tadi, cuma pengen tahu saja, mana sih dukun di kampung ini? Oh itu toh, Mbah Darmo gitu misalnya namanya ya. Oh, kayak gitu. Ini lahun. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah hal di atas berlaku kepada seorang yang menyaksikan pertunjukan sulap? Barakallahu fikum. Menyaksikan pertunjukan sulap itu termasuk perkara yang barakallahu fikum minimalnya lahun. Iya. Dan maksimalnya bisa haram. Dan juga bisa sampai pada tingkatan kufur kalau dia meyakini pesulap tadi itu mengetahui perkara yang gaib. Wallahu taala alam bishawab. Nakafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.